di dunia tidak akan didatangkan tanpa suatu alasan. Tentang musibah yang datang mungkin hanyalah cobaan atau mungkin peringatan, semoga bukan hukuman. Namun apapun juga alasan, bersabarlah dan tingkatkan iman. Tetapkanlah langkah, lapangkanlah dada, mantapkanlah arah di atas akidah. Kekasihku, bila ku ingat dirimu yang selalu setia, tapi kini